kuping menjabit gerang, gerang dijabit gelombang batu, ya. Pasang kuping biar terang. Nih, kenalin si Jambang Dago nomor satu. Hey, Abang Jambang terkenal si Dago dulu. Kumis melintang, jambangnya tebal, cabai berbulu. Hey, Abang Jambang juga terkenal Jago Betawi. Jenggot cikepang, selendang kain, celananya pangsi. Hey, Abang Jambang banyak teman di Merunde. Abang Jambang gak takut orang, cuman takut ame jande. Ape lagi jambe kembang, gak keduman lo memang Jambang. Abang Jambang jadi jago, blon kesaingan. Banteng ame macan, Bang Jambang punya tandingan. Sekali waktu Abang Jambang lawan Centeng. Centeng ditenteng, dilemparin nyangsang di genteng. Tegusak, tegusak, gusak, gusak, gusak. Hey, Abang Jambang terkenal si jago dulu. Sayang Abang Jambang, di mana warung utang melulu? Apa lo bilang? Bikin malu gue depan umum. Jadi gelap. Kalau bukan ponakan lo, buat rogo nyali lo ya. Jangan.